Mitra Bisnis, belakangan ini ramai dibicarakan adanya pulau dalam wilayah Indonesia yang diperjualbelikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pulau adalah sama dengan tanah yang bebas dimiliki. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pariwisata, Rianto Nurhadi. Pak Rianto, apa komentar Anda? Kalau saya melihatnya begini, pertama melihat daripada regulation. Ya, regulation yang terkait dengan kepemilikan satu daerah oleh pihak-pihak asing. Nah, kalau sekarang peraturan sudah jelas seperti itu bahwa kepemilikan tidak bisa, ya itu jarangnya seperti itu. Pengertian jual beli ini jual beli apa? Jual beli atas tanah atau pulau, pulau itu kan tanah juga kan? Atau itu ada sifatnya sewa, gitu loh. Kalau jual beli di, menurut saya di Indonesia itu kan belum bisa. Artinya setiap pihak asing itu mau beli rumah aja di Indonesia itu belum bisa. Ya, dia mesti mengataskan nama orang lain atau dia memakai PMA, perusahaan yang mereka bentuk, baru mereka bisa membeli itu. Itu pun sifatnya kalau PMA itu bukan membeli, bukan hak milik, tapi sifatnya adalah HGB, hak guna bangunan. Nah, itu yang kita lihat. Dari point of view itu dulu dah kita lihat. Dari hal lainnya sekarang, dia ingin memiliki pulau itu, ya, untuk apa gitu loh. Ya, kalau untuk pariwisata atau untuk apa, segala macam. Ya, sebaiknya memang itu dia harusnya kerjasama, nggak usah memiliki menurut saya. Kalau saya sih melihat itu dari sisi peraturan. Kalau peraturan mengatakan pihak asing tidak boleh memiliki itu, ya kita ikutin aja peraturan itu, nggak usah ribut-ribut gitu loh menurut saya. Karena peraturannya udah jelas. Tapi kalau peraturannya itu adalah membolehkan pihak-pihak lain memiliki itu, ya kita ikutin aja apa adanya gitu. Menurut saya seperti itu gitu loh. Sekarang gini ya, kita nggak usah lihat pulau-pulau yang jauh ya Pak ya. Kita lihat pulau yang terlihat oleh kita yang dekat dengan kita, dekat dengan Jakarta itu Pulau Seribu. Dari Pulau Seribu itu ada beberapa pulau itu yang dimiliki oleh individu kan, yang mereka pakai untuk apa? Ada untuk keperluan pribadi, ada juga yang untuk keperluan daripada dagang. Artinya mereka buat hotel, segala macam aktivitas yang dipakai oleh pihak-pihak lain. Itu pun sekarang, kalau kita lihat ke sana, itu pun tidak terpelihara dengan baik. Dekat-dekat aja nih. Ya, artinya sekarang, ini tanggung jawab siapa mengenai kepulauan ini? Ya, apakah tanggung jawab daripada pihak departemen terkait apa kelautan, apa kemudian dari masing-masing provinsi atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Jadi dalam hal ini memang banyak sekali pulau yang akhirnya yang menurut orang itu bisa dimanfaatkan, tidak bisa dimanfaatkan. Si pemerintah itu, si pemerintah daerah itu harus juga dia bisa melakukan promosi dong terhadap itu semuanya. Nah, bukan sekedar promosi aja mas, tetapi juga sekarang infrastrukturnya disiapkan. Gimana sekarang orang bisa ke pulau itu? Kalau memang pulau itu indah, tetapi tidak infrastrukturnya disiapkan, itu kan juga susah juga. Jadi ini keterkaitannya tentunya dengan si pemerintah itu sebagai pemilik daripada pulau-pulau ini. Mereka itu harus mempromosikan itu dengan baik. Kalau mereka membiarkan aja, kemudian nanti kemudian mau dimanfaatkan dan orang baru ribut, ini juga nggak benar gitu loh. Jadi pemerintah itu juga harus dong siap. Ya bagaimana sekarang dia itu harus bisa menjaga dan melestarikan pulau-pulau itu sehingga itu menjadi satu daya tarik. Sepanjang itu tidak dijaga segala macam, itu akan hilang sendiri. Tapi ketika ada orang lain tertarik gitu baru ribut gitu, itu kan lucu. Nah, jadi harus ada keterkaitan di sana, harus ada komitmen dari si pemerintah daerah lah pada khususnya yang memiliki atau yang merasa berhak atas pulau itu gitu loh. Lalu Pak, dengan jumlah pulau di Indonesia yang mencapai 13.000, bagaimana pemberdayaan yang harus dilakukan pemerintah? Ya begini ya, karena kita lihat secara keseluruhan apa itu pariwisata. Ya pariwisata itu adalah satu sumber daripada devisa. Di semua negara sekarang ini, di negara-negara lain itu adalah mereka berlomba-lomba untuk membangun kepariwisataan itu menjadi salah satu pemasukan daripada devisa yang terbesar. Hampir di semua negara seperti itu. Tidak dengan Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Kita sekarang dari promosinya aja, untuk anggaran promosi itu terlalu rendah. Kita jauh di bawah Malaysia yang negara kecil itu. Lebih-lebih dengan Singapura. Padahal kita negara yang besar, tadi kan Bapak bilang kita mempunyai pulau sampai beribu-ribu gitu banyaknya. Mempunyai suatu objek wisata yang luar biasa. Tetapi kalau bicara dana promosi itu kita rendah sekali. Itu satu hal yang mesti kita lihat. Nah sekarang kita bagaimana sekarang mau melestarikan pulau itu kalau dari kita itu nggak punya komitmen untuk meningkatkan kita punya devisa yang datangnya dari sumber pariwisata itu. Itu dulu kita mesti men-switch gitu loh ya. Orang tuh harus melihat bahwa pariwisata itu ada suatu sumber yang sangat luar biasa. Lintas sektoral pendapatannya luar biasa. Begitu sekarang turis masuk ke sini, itu hotel akan laku, akhirnya juga sekarang yang namanya pedagang-pedagang kecil juga akan laku, daerah itu menjadi bagus gitu loh. Nah itu kita lihat, makanya itu sekarang menurut pendapat saya sebagai suatu insan pariwisata ya di sini adalah saya melihat ke komitmen dari daerah itu apa dari pemerintah pusat itu juga kurang. Semuanya itu diserahkan pada si swasta untuk mengembangkan itu. Nah, sedangkan swasta itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan daripada pemerintah. Ini harus bersama-sama. Dan juga dukungan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang kemudian harus kita duduk bersama-sama gitu. Bagaimana kita melihat bahwa pariwisata itu merupakan satu pendapatan Indonesia yang sangat luar biasa. Itu pendapat saya itu dululah kita duduk sama-sama dengan pemerintah gitu loh. Membuat komitmen yang bersama-sama. Demikian pengamat pariwisata, Rianto Nurhadi. Saya Wendy Lim.